السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوة بالله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan yang berbarokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm. Yang keutamaan dari talabul ilm ini sudah banyak disebutkan di berbagai majelis. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bajadul Qulubil Abrar. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hadis yang ke-17, penjelasan tentang taqwallah wa husnul khuluq. Kemudian pada pelajaran yang lalu kita masuk ke bahasan وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُوهَا, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. تَمْحُوهَا, niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Kemudian beliau menjelaskan قَالَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ ذَلِكَ الْكَفَارَاتِ. Kita ulang sedikit. ومن ذلك الكفارات, الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. Dan di antara hal tersebut yaitu al-kafarah maliyah, kafarah yang berbentuk harta, wal badaniyah, dan juga berbentuk amal badan. Allati haddadaha asy-syari', yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa min al-hasanati allati tadfa'u as-sayyi'at, dan di antara kebaikan yang bisa menolak atau menghapus kejelekan, atau menolak ya, na'am, di sini menolak, tadfa'u sayyi'at, yang menolak kejelekan. Jadi satu kebaikan yang dampaknya ini itu bisa menolak kejelekan. Kata beliau, al-afwu 'anil nas, memaafkan manusia. Wal ihsanu ila al-khalqi min al-adamiyyin wa ghairihim, dan berbuat baik kepada makhluk dari bangsa Adam atau yang lainnya. Yang itu sudah ditentukan dalam syariat, seperti kepada hewan, begitu juga kepada jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam syariat. Wa tafrijul qurbat, dan melepaskan kesulitan-kesulitan, ya, kesulitan saudaranya dia bantu. Wa taysir 'alal mu'sirin, dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, terutama kepada orang yang berhutang. Kepada orang yang berhutang, kemudian terlihat orang tersebut adalah jujur, kemudian keadaannya memang tidak mampu, maka hal ini disyariatkan, bahkan disunnahkan bagi yang meminjamkan untuk memberikan at-taisir, kemudahan. Wa izalatu ad-darar wal masyaqqah an jami'il alamin, dan menghilangkan bahaya dan kesulitan dari seluruh alam ini, dari seluruh makhluk. Ini diantara apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa menolak kejelekan. Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyi'at, para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini, yaitu tentang al-hasanat. Ada tiga pendapat para ulama tentang menjelaskan makna al-hasanat di sini. Kebaikan apa yang bisa menghapus kejelekan? Jumhur ulama berpendapat, jumhur ulama tafsir, yang dimaksud al-hasanah di sini adalah salat yang 5 waktu. Dan hal ini sebagaimana disebutkan di berbagai hadis. Yang insya Allah nanti akan kita bacakan. Kemudian pendapat yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga adalah umum. Yang dimaksud hasanat di sini adalah umum. Dan ini pendapat yang kuat, karena di berbagai hadis yang sebagaimana akan kita baca sebagiannya, di sana ada beberapa amal yang amal tersebut menghapus dosa-dosa. Kemudian innal hasanati yudhibna sayyi'at. Apa yang dimaksud sayyi'at di sini, kejelekan di sini? Hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud sayyi'at di sini adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka hal ini membutuhkan taubat khusus. Dan ini mazhabnya jumhur ulama. Sebagian yang lain yang dimaksud sayyi'at di sini seluruhnya, baik itu shagair ataupun kabair. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mentahqiq khilaf antara ulama ini. Beliau mengatakan kurang lebih apa yang beliau sampaikan, yang asal yang hilang ini, dosa yang terhapus karena perbuatan hasanah, perbuatan baik, adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Tetapi terkadang di beberapa saat, nah, ada dosa-dosa besar yang hilang disebabkan amal saleh. Disebabkan amal saleh. Dan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam menurut apa merupakan pendapat yang kuat atau pendapat yang rajih, bahwasanya pada asalnya yang terhapus itu adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan terkadang ada dosa besar yang terhapus dengan amal-amal saleh. Hal ini dijelaskan di dalam tafsir ayat innal hasanat yudhibna sayyiat. Di antara riwayat yang menguatkan tentang hal tersebut, itu telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan had. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian turun ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan, yaitu dengan melakukan amal saleh, maka dosa yang dia lakukan itu hilang dengan biiznillah atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahmatullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salawat yang salat yang lima waktu antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan sampai Ramadan, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi al-kabair, dosa besar. Wa kam fin nususi, berapa banyak nas-nas dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis min tartibil maghfirah ala kathirin minat ta'at, yaitu penjelasan tentang datangnya ampunan disebabkan beberapa ketaatan. Di sini akan ada bacakan beberapa hal, beberapa hadis yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh muallif. Pertama adalah zikir ketika mendengar muadzin, ketika mendengar azan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengatakan apa? Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dambuhu ghufira lahu dambuhu. Barang siapa yang berkata ketika mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, afan, ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nah afan, yaitu ketika mendengar muadzin kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, apaan tadi sana ya, yang dikatakan itu dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islam wa bil islam raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahum ma ghufira lahum dambuhu, yaitu ketika dia mendengar muadzin kemudian dia membaca tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dambuhu, diampuni baginya dosanya. Di dalam hadis ini pula ada faedah bahwasanya menjawab azan hukumnya sunnah. Ya. Menjawab azan hukumnya sunnah. Ini merupakan hadis yang memalingkan dari wajib. Di dalam hadis lain disebutkan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma qala muadzin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Di dalam hadis ini adalah perintah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab muadzin. Dan perintah secara asal hukumnya adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah wajib. Sebagaimana disebutkan di kitab-kitab usul. Kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil yadullu ala khilafi dalil, yang menunjukkan berbeda dari tuntutan wajib tersebut. Seperti ini. Asalnya itu wajib, tetapi di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib. Di antaranya hadis ini, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar muadzin, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai akhir. Ini jelas apa yang dia ucapkan ini berbeda dengan yang diucapkan oleh muadzin. Padahal dalam hadis pertama diperintahkannya untuk mengikuti apa? Apa yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga dilihat dari hadis ini, para ulama berkesimpulan, beristinbat bahwasanya menjawab azan hukumnya bukan wajib. Kemudian yang berikutnya adalah wudu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adharihi, min tahti adhafirihi." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya sesuai dengan sunnah, tidak lalai, naam, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, sampai dosa-dosa tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Kemudian yang berikutnya adalah salat lima waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Mata qulu dhalika?" Hal yabqa min daranihi? Mata qulu fi dhalika hal yabqa min daranihi? Bagaimana pendapat kalian apabila sungai berada di depan rumahnya, berada di depan rumah salah satu kalian, kemudian dia mandi setiap harinya 5 kali, apa yang kalian katakan, apakah tersisa kotorannya? Qalu, mereka menjawab, "La yabqa min daranihi syai'a," tidak akan tersisa dari kotorannya sedikit pun. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataaya. Begitu pula salat yang 5 waktu yamhu Allahu bihinnal khataaya. Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan salat yang 5 waktu itu dosa-dosa. Kemudian qiyamul lail wal istighfar, bangun malam dan melakukan istighfar. Bangun malam dan melakukan istighfar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hinna yabqa sulusul lail akhir, Yanzilu Rabbuna, turun Rabb kami pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mayyad'uni fastajib lahu," siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa'atiyahu," barang siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya. "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu," barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di antaranya ya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang di antara kalian yang hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah?" Kemudian Hudzaifah menjawab, "Ana sami'tuhu." Aku telah mendengarnya, hadis tersebut. Kemudian berkata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam tukaffiruha as-salatu was-siyam was-shadaqah. Fitnah seseorang, ya, ujian seseorang pada keluarganya, kemudian hartanya dan tetangganya. Jadi orang ini diuji oleh keluarganya, dia harus mendakwahinya, dia harus mendidiknya, diuji dengan keluarganya, istrinya, anaknya, diuji. Wa malihi dan hartanya, diuji harta dengan hartanya, harta yang dia miliki. Wa jarihi dan diuji oleh tetangganya, tetangga sekitarnya. Yang tentunya dia tetap istiqamah. Tetap istiqamah. Tidak terpengaruh dengan kejelekan yang ada pada keluarganya. Tidak terpengaruh dorongan hartanya terhadap kejelekan, juga tidak terpengaruh kejelekan tetangganya. Dia tetap istiqamah. Tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Afwan. Ana ulangi. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, ana sami'tuhu, aku mendengarnya, yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnah seorang pada keluarganya, wa malihi dan hartanya, wa jarihi dan tetangganya. Afwan, maksudnya dia terfitnah, ya, dalam hadis ini dia terfitnah dengan kejelekan yang ada pada keluarganya, terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan tetangganya. Bukan istiqamah, ya, afwan. Kata Hudzaifah, tukaffiru as-salatu was-siyam was-shadaqah. Terfitnahnya dia dengan hal tersebut, salat dan siam dan shadaqah ini akan menghapusnya. Menghapus kejelekan, kejelekan dia, karena terfitnah oleh keluarganya sehingga dia melalaikan kewajiban, terfitnah dengan hartanya sehingga dia juga melalaikan kewajiban, terfitnah dengan tetangganya sehingga dia banyak melakukan kesalahan. Tetapi kata Hudzaifah, tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah, akan menghapusnya semua itu dengan salat, puasa dan sedekah. Di sini menunjukkan salat, puasa dan sedekah bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Kemudian yang berikutnya, puasa Ramadan. Hal ini sering kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga qiyamu Ramadan, menegakkan salat di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, yang sering kita kenal dengan tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga seorang menegakkan malam Lailatul Qadar, disebutkan dalam hadis, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara mukaffirat, penghapus-penghapus dosa, amalan-amalan penghapus dosa adalah at-tasbih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin 100 marrah khuttat qadayahu wa in kana misla wa in kanat misla zabadil bahar. Barang siapa yang mengatakan, yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi pada setiap harinya 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih lautan. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, idza asbaha, apabila pagi, mi'ata marrah, 100 kali, wa idza amsa mi'ata marrah, dan apabila sore hari 100 kali, subhanallah wa bihamdi, ghufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih lautan. Kemudian yang berikutnya adalah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umrah dengan umrah yang berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan untuk haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin wa raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji lillah, bukan karena gengsi, bukan karena tetangganya yang miskin pergi haji, dia yang lebih kaya belum haji, di olok-olok oleh tetangganya, langsung besoknya daftar. Tapi lillah ini, falam yarfus, dan tidak melakukan perbuatan rafat, kejelekan, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, raja'a, dia kembali dari hajinya, kayaumin waladatsu ummuhu, seperti hari saat ibunya melahirkannya. Belum ada dosa, tidak ada dosa sama sekali. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan yang mukaffiratud dzunub, amal-amal yang menghapus dosa-dosa. Di antaranya puasa Asyura, kemudian wukuf di Arafah, kemudian puasa Arafah bagi yang tidak melakukan haji. Kemudian di antara perkara yang menghapus dosa, menghapus na'am dosa, sebagaimana disebutkan oleh muallif, qala rahimahullah ta'ala, wa mimma yukaffirullah bihil khathaya, dan di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dengannya dosa-dosa, al-masa'ib, yaitu musibah, fa innahu, karena sesungguhnya la yusibul mu'minah min hammin wala ghammin wala ada hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu anhu bihal khataya. Karena sesungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin dari hamun, kegundahan, ogomun, sama kebingungan, wala ada dan gangguan, tidak pula gangguan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kecuali kafarallahu anhu biha khataya, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus disebabkan musibah tersebut untuknya khatayahu, dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahia imma, dan musibah itu adalah wahia imma fawatu mahbubin. Musibah itu bisa berbentuk fawatu mahbubin, lepasnya yang dicintai. Au husuli makruhin, atau terjadinya apa yang dibenci. Badaniyin wa qalbin, au qalbin au maliyin. Baik yang menimpa badan atau yang menimpa hati, menjadi gundah, gelisah, au maliyin, atau berbentuk harta, kehilangan harta, bangkrut dan semisalnya, dakhiliyin au kharijiyin, baik itu perkara yang di dalam ataupun yang luar. Lakinnal masaiba bi ghairi fi'lil abdi, akan tetapi yang dimaksud musibah di sini bukan dari sebab perbuatan seorang hamba, yaitu musibah yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada amarahu bima huwa min fi'lihi wa huwa ayyattabi'al hasanata as-sayyi'ata. Maka karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap musibah yang dikerjakan hasil dari perbuatannya atau disebabkan perbuatannya. Yang dimaksud musibah di sini adalah kemaksiatan. Kemaksiatan ini salah satu musibah. Ya, musibah yang menimpa seorang muslim. Tetapi kemaksiatan ini disebabkan oleh pribadinya. Disebabkan oleh pribadinya. Maka yang musibah di sini tidak termasuk mukaffiratud dzunub. Tidak termasuk penghapus dosa, tidak. Maka kata beliau, apabila musibah ini dilakukan oleh seorang hamba atau disebabkan oleh seorang hamba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa huwa ayyattabi'a alhasanata as-sayyi'ata, yaitu supaya diikuti yang kejelekan itu oleh kebaikan. Nah, jadi musibah ini ada dua, musibah yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang musibah ini kalau dia ridha ya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya, yaitu sebagai takfirud dzunub atau mukaffiratud dzunub, penghapus dosa-dosa. Dengan catatan dia sabar dan menerima apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa? Marah. Ya, bukannya, bukan marah. Kalau marah maka akan menjadi berbalik kepadanya. Murka Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Bukan takfirud dzunub, bukan penghapus dosa, tetapi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila musibah tersebut dilakukan oleh hamba tersebut, disebabkan terjadi musibah tersebut disebabkan oleh hamba itu, yaitu berupa perbuatan maksiat, nah, seorang berzina, ini musibah. Bahkan musibah besar, tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah dalam ad-din, ya, agama. Atau maksiat-maksiat yang lain, ini musibah. Tapi musibah ini dilakukan atau terjadi disebabkan oleh perbuatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diikuti dengan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamhuha niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapusnya. Qala rahimahullah ta'ala, thumma dhakara haqq Allah, thumma lamma dhakara haqq Allah, kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menyebutkan tentang hak Allah, wa huwal wasiyah bit taqwa, yaitu wasiat untuk bertakwa, al jami'ah, yang menyeluruh, yaitu takwa yang menyeluruh. Li aqaididdin wa a'malihi al-batinati wal-zahirati. I'tiqad. Bertakwa dalam i'tiqad agama dan amalan-amalannya. Al-batinah wal-zahirah, yang batin ataupun yang zahir. Takwa dalam permasalahan akidah, yang tentunya seorang muslim sebelum bertakwa dalam perkara-perkara yang dalam perkara-perkara akidah, dia harus tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang benar. Kemudian setelah itu dia bertakwa di atasnya. Seperti di antara akidah Ahlus Sunnah, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan. Tidak menjadikan antara Allah dengan dia perantara. Ini merupakan akidah yang benar. Maka dia bertakwa di atasnya. Bertakwa di atasnya. Mengamalkannya. Mendakwahkannya. Bersabar di atasnya. Terlebih ketika tetangganya, keluarganya, ada di antara mereka yang masih melakukan perbuatan syirik, menjadikan benda-benda keramat atau meminta-minta kepada kubur. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar apa lisan, tapi dia praktek di atas akidah yang benar. Di atas akidah yang benar. Kemudian contoh lain. Akidah yang benar. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu mereka mencintai para sahabat. Mereka mencintai para sahabat. Maka seorang muslim Ahlus Sunnah, dia akan bertakwa di atasnya. Tidak menjadikan akidah ini sebagai main-main. Tidak menjadikan akidah ini permainan. Satu saat seperti ini, nanti saat yang berbeda, berbeda pula. Tidak. Tetapi dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam akidah ini. Maka Ahlus Sunnah, di awal dia memahami akidah bagaimana akidah Ahlus Sunnah terhadap sahabatnya, maka dia di akhirnya pun seperti itu. Dan dia memusuhi orang yang memusuhi sahabat, orang yang membenci sahabat sebagai bentuk apa? Akidah dia. Praktek akidah dia mencintai sahabat, membela sahabat. Ketika para sahabat ini dibenci, dicela, maka dia marah. Dan marah pula kepada orang yang membencinya dan melakukan bara'ah, berlepas diri. Tidak seperti Muhammad al-Imam yang dahulu di kitab-kitabnya bukan main mencela Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, di kitab-kitabnya. Kemudian tiba-tiba terakhir mengatakan Syiah ini saudara kita dan seterusnya. Dijadikan akidah ini sebagai mainan. Sebagai mainan sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan, tetapi yang dimaksud di sini adalah bertakwa di atas akidah itu. Bertakwa kepada Allah di atas akidah. Berdakwah kepadanya, istiqamah di atasnya. Bersabar dalam memegang akidah. Bagaimana Imam Ahmad bersabar di atas memegang akidah. Berapa tahun beliau disiksa? Sampai diriwayatkan luka yang ada pada Imam Ahmad ini, tangan ini bisa dimasukkan di punggungnya, saking dalamnya luka yang apa? Yang ada pada di punggung Imam Ahmad. Itulah bertakwa di atas akidah. Wa'amalihil batina wa'adzahira, dan amal-amal yang batin yang zahira. Kemudian setelah itu, ya, menyebutkan bertakwa, yaitu menyebutkan hak Allah, yaitu bertakwa kepada Allah dan perkara-perkara hak-hak Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa awwalul khuluq hasan, dan pertama atau akhlak yang pertama, akhlak baik yang pertama yang jadi prioritas yang didahulukan, apa? Anta kuffa anhum adaka min kulli wajhin. Hendaklah engkau menahan. Hendaklah engkau menahan gangguanmu terhadap mereka, terhadap makhluk. Maka semaksimal mungkin seorang muslim menjaga gangguannya dari saudaranya. Lebih-lebih Ahlus Sunnah, mereka adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan hadis ini. Dia benar-benar menjaga gangguan dia terhadap saudaranya. Artinya ketika ucapan dia, perilaku dia ini bisa mengganggu saudaranya, bisa menyakiti saudaranya, maka anta kuffa anhum, hendaklah engkau menjaga gangguan tersebut. Anta kuffa anhum adaka, hendaklah engkau menjaga gangguanmu terhadap mereka. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Artinya dari segala jalan, baik lewat omongan, perbuatan, atau SMS, atau apa. Nah, yang sekiranya perkara itu bisa mengganggu atau menyakiti saudaranya, maka dihentikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'fu an masawi'ihim wa adhiyatihim laka. Kemudian yang kedua adalah engkau memaafkan kejelekan-kejelekan mereka dan gangguan-gangguan mereka kepadamu. Summa tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li. Kemudian engkau bermuamalah dengan mereka dengan kebaikan, baik itu berupa ucapan ataupun kebaikan berupa perbuatan. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan, dan lebih khusus yang termasuk akhlak yang baik, yaitu si'atul hilm 'anil nas 'alan nas, luasnya kasih sayang, kelembutan terhadap manusia, lembut terhadap manusia, memberikan banyak kelonggaran yang tentunya dalam batasan syar'i, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dihadapkan dua perkara, ya. Yang satu dua perkara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah. Memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama itu bukan perbuatan dosa. Ini salah satu bentuk hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat. Wasabru alaihim, dan bersabar terhadap mereka. Wa adamu tajar minhum, dan tidak ada kemarahan terhadap mereka. Wa basasatul wajhi, dan wajah yang berseri. Wa lutfil kalami wal qawli al jamil. Wa lutfil kalam, dan lembut dalam berbicara. Wal qawli wal lutful nam wa lutful kalami wal qawlul jamili, dan ucapan yang lembut. Wal qawlul jamili, dan ucapan yang bagus. Al mu'annisul jalis, yang bisa mendekatkan orang sekitarnya, tidak membuat orang lari, ya, tidak membuat orang lari. Al madkhal alaihi surur, yang ucapannya ini memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Al-muzil liwahsyatihi wa masyaqqati hasmatihi, yang menghilangkan wahsyah di sini liar, artinya ketika orang ini sulit dinasihati, maka dia berbicara dengan ucapan yang lembut kepada orang tersebut, sehingga liarnya dia ini tunduk, dan kesulitan kemarahan yang ada pada dia, dan kesulitannya dan kemarahan yang ada pada orang tersebut. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan akhlak yang baik, yang seperti disebutkan dalam kitab ini. Qala rahimahullah taala, wa qad yuhsinu al-mazahu ahyanan. Terkadang bercanda itu baik. Idza kana fihi maslahah, apabila di dalamnya ini ada maslahat. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita bercanda, dibolehkan kita bercanda ketika di situ ada maslahat, seperti mendekatkan antara ikhwah, nah, dengan candaan, selama candaan tersebut tidak melanggar syar'i. Lakin la yambaghi al-iktsaru minhu. Akan tetapi tidak sepantasnya memperbanyak candaan. Wa innamal al-mazahu fil kalami kal milhi fit ta'am. Sesungguhnya bercanda itu dalam bicara itu seperti garam dalam makanan. In adima aw zada 'ala al-hadd fa huwa madmumun. Apabila tidak ada atau lebih dari batasan, dari ukurannya, fa huwa madmumun, maka itu tercela. Enggak ada canda sama sekali. Serius terus. Itu seperti makanan enggak ada garamnya. Anyep. Tidak ada garamnya. Atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Makanan kemudian garamnya banyak banget. Asin. Nah. Maka kata beliau kurang lebih seperti itu. Bercanda adalah seperti garam di makanan. Ketika kurang maka tidak enak, dan ketika berlebihan juga tidak enak. Yang jelas hal itu diperbolehkan di dalam syariat. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan seorang nenek, bercanda dengan seorang badui yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup matanya dari belakang. Nah. Dan itu disaksikan oleh para sahabat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Bagaimana bercanda dengan anak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tetapi tidak berlebihan. Qala rahimahullahu taala wa minal khuluqil hasan, dan di antara akhlak yang baik, antu amila kulla ahadin bima yaliku bihi wa yunasibu halahu min saghirin wa kabirin wa aqilin wa ahmaqin wa alimin wa jahilin. Di antara akhlak yang baik adalah engkau beramal kepada setiap orang yang layak baginya. Ya. Wa yunasibu halahu, dan sesuai dengan keadaannya. Min saghirin wa kabirin. Dari anak kecil dan yang besar. Disesuaikan ya, bermuamalah, bergaul dengan anak kecil yang berbeda dengan bergaul dengan yang dewasa. Bicara kepada anak kecil dan bicara kepada yang sudah besar atau yang sudah tua. Ya, bermuamal. Menasehatinya juga berbeda. Cara menasehatinya juga berbeda. Menasehati anak bagaimana? Menasehati yang tua bagaimana? Yang dewasa atau yang sebaya bagaimana? Ini merupakan termasuk akhlak yang baik. Wa aqilin wa ahmaqin. Dan juga ini bermuamalah, bergaul dengan orang yang berakal dan dengan orang yang dungu. Maksud berakal ini bukan orang dungu ini bukan orang gila maksudnya. Ya, maksud dalam bahasa Arab itu ketika orang itu disebut aqil, orang ini adalah orang yang kalau bahasa kitanya yang mendekati apa ya? Orangnya bijaksana. Nah, orang bijaksana. Ya, ini makna yang mendekati lah ya. Makna yang mendekati itu aqil. Orangnya bijaksana, aqil ketika bicara tidak sembarangan ya. Ketika mendapat berita yang aneh-aneh dia dicerna. Ini aqil. Ya, ini namanya aqil. Ini aqil dicerna. Masa sih? Teman saya tahu kok. Masa seperti itu? cross-nya itu. Ya, cross-nya. Itu akil namanya. Dalam bahasa Arab itu disebut akil, orang yang bijaksana, tidak sembrono. Ya, tidak sembarangan melangkah, tidak sembarangan melangkah, itu akil. Nah, bagaimana seorang mukmin berakhlak dengan orang yang seperti ini? Ada aturannya. Dihormati, ya, dihargai, diajak bicara. Orang yang seperti ini layak untuk diajak bicara. Nah, wa ahmakin, dan orang yang dungu. Ini dungu di sini bukan orang apa, bukan orang gila, bukan. Dia berakal, ya, dia berakal. Cuma gitu, seolah-olah akalnya enggak dipakai. Gitu. Seolah-olah akalnya enggak dipakai. Ada berita langsung jebret, sebarkan. Ada ini langsung ini, akhirnya pokok gini, oh gini. Dia yang nyebarkan akhirnya. Nah. Tidak pikir panjang, tidak berpikir panjang. Melangkah dengan hati-hati, bijaksana, memposisikan dirinya. Nah itu. Nah ini enggak nih yang ahmad. Nah seorang muslim juga dituntut bagaimana bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Jadi berbeda bermuamalah dengan orang akil dengan orang yang ahmad. Ya, bermuamalah dengan orang yang akil dengan orang yang ahmad. Ada disebutkan di dalam syariat ini. Karena kalau disamakan, ya, kalau disamakan maka hancur syariat ini. Kan hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan berbicara kepada orang-orang bermasalah, orang-orang berpenyakit. Nah, terkadang ada beberapa hal yang harus di simpan sampai ada kejelasannya. Nah, artinya disimpan, tidak disampaikan dulu, hanya disampaikan kepada orang-orang yang akil ini. Yang orang-orang akil ini bisa menyimpan rahasia, bisa menyimpan yang tidak perlu disebarkan. Nah, wa alimin wa jahilin, dan bermuamalah dengan orang yang alim dan yang jahil. Berbeda. Seorang muslim bagaimana dia bermuamal dengan seorang alim, orang yang berilmu, dengan orang yang jahil. Berbeda. Hatta para ulama pun mereka bermuamalah, ya, bermuamalah dengan seorang ulama yang salah dengan seorang awam yang salah. Berbeda. Ulama yang salah dipergaulinya oleh para ulama yang lain disabari, dinasihati dengan apa, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ditunggu bertahun-tahun, karena berbeda antara bermuamalah dengan orang yang alim dan bermuamalah dengan orang yang jahil. Pertimbangannya sangat jauh, ya, yang alim dengan yang jahil. Nah, bagaimana para ulama ketika mau mentahdir, menjelaskan kesesatan seorang berilmu, itu panjang bertahun-tahun. Seperti ketika mentahdir Abul Hasan Ma'ribi, itu berapa tahun? 6 tahun lebih, mungkin lebih. Nah, sabar para ulama, karena mereka melihat zahir dia adalah orang berilmu di awal-awal. Barangkali dia salah takwil, ijtihadnya salah, hujjah disampaikan ini terus. Harus setelah akhir sudah terlihat muncul kesesatannya, para ulama berbicara. Nah, seperti itu. Allah rahmatullah ta'ala, faman ittaqallah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa haqqaqa taqwahu, dan mentahqiq, merealisasikan takwanya, wa khalaqan nas, ala ikhtilafi tabaqatihim, dan bergaul, berakhlak dengan manusia, ya, walaupun dalam keadaan berbeda kondisi mereka, berbeda derajat mereka, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik ini bukan berarti dinilai perkara yang menyenangkan terus. Seperti tadi, akhlak kita terhadap orang ahmak, ya, berakhlak kepada orang ahmak, orang dungu, itu berbeda dengan akhlak kita terhadap orang yang akil. Orang yang ahmak ini haknya ini sudah dibiarkan, sudah dibiarkan, dinasehati. Nah, seperti termasuk seperti orang-orang ahlul bid'ah, ya, ini bukan berarti akhlak hasan itu harus perkara yang menyenangkan, senyum, ya, kemudian bermuka manis. Tadi di sini disebutkan sesuai manzilahnya, sesuai keadaannya, ya, sesuai keadaannya. Jadi tidak disamaratakan, tidak disamaratakan. Dan inilah kesalahan sebagian orang yang mereka tidak mengerti masalah ini. Ketika kita memakai ilmu jarh wa ta'dil, ya, mereka mengatakan jangan menjelekkan orang-orang, itu jelek, akhlak yang jelek, menjelek-jelekkan orang lain, menggibahi orang lain, itu bukan akhlak Islam. Ini orang tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa membedakan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak terhadap, bahkan terhadap sahabat sendiri yang melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap Mu'adz bin Jabal yang dia membuat fitnah di antara sahabat. Marah. Marahnya bukan main. Apakah mereka berani mengatakan Rasulullah tidak berakhlak? Apakah mereka berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki akhlak yang disyariatkan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggibahi Afwan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejelekan dua sahabat kepada apa? Kepada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan telah melamarku, dua orang ini telah melamarku. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kejelekan dua orang ini. Amma Muawiyah fasuqlukun. Maka Muawiyah ini dia orang miskin, jangan nikah sama dia. Di sini apakah Rasulullah SAW tidak berakhlak baik? Dia itu menggibahi dua sahabatnya. Ya? Tidak, jawabannya tidak. Jadi sekali lagi bahwasanya akhlak yang baik itu ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Maka ketika orang ini apabila berhak untuk mendapat kebaikan, maka itulah yang wajib dilakukan. Sebaliknya ketika orang ini harus mendapatkan kejelekan, artinya dalam artian misalkan tidak disalami, atau tidak dibantu, ya, karena dia berhak untuk diperlakukan seperti itu, maka itulah akhlak yang baik. Itulah akhlak yang baik. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, maka dia akan terus-terusan dalam apa? Dalam kejelekannya. Maka dia syariatkan ada tahzir itu supaya orang itu apa? Jera terhadap kejelekan yang dia lakukan. Jera terhadap kejelekan yang dia lakukan. Dia menyadari bahwasanya ini kesalahan saya. Oh, saya salah. Setelah itu baru dia menyadari. Tetapi kalau misalkan dia dalam kesalahan terus apa? Terus tetap dibiarkan, malah dihormati dan seterusnya, maka dia akan tidak akan menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Ini yang dimaksud oleh beliau wa khalaqa annasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan, dan bergaul dengan manusia walaupun dengan perbedaan tabaqat, derajat, keadaan, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Faqad hazal khaira kullahu, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita jangan jauh-jauh seperti Syekh Rabi. Bagaimana beliau? Akhlak beliau yang mulia. Tetapi dari sisi orang-orang yang apa? Ahlul bidah, hizbiyun, itu luar biasa bencinya terhadap apa? Syekh Rabi ini. Mereka menuduhnya dengan memiliki akhlak jelek, keras. Ya, keras dan seterusnya. Nah, padahal masya Allah dengan sesama ahlu sunnah, nah, faqad haza al khaira kullahu, maka dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibad, karena dia telah menegakkan hak Allah dan hak-hak manusia. Li'annahu wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, dan karena dia termasuk orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Wal muhsinina ila ibadillah, dan termasuk orang-orang yang baik terhadap hamba-hamba Allah. Insyaallah kita lanjutkan ke hadis yang ke-18 pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan datang dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah, dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.